Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Halaqah yang ke-187 dari silsilah ilmiah pembahasan kitab Al-Aqidah Al-Wasitiyah yang ditulis oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Di dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man ata'ani faqad ata'a Allah, wa man 'asani faqad 'asa Allah, wa man yuti'il amira faqad ata'ani, wa man ya'sil amira faqad 'asani." Barang siapa yang taat kepadaku, berarti dia telah taat kepada Allah. Orang yang taat kepada Rasul ketika beliau menyuruh sesuatu, kemudian kita mentaati, hakikatnya kita mentaati Allah. Karena beliau hanya sekedar utusan menyampaikan apa yang datang dari Allah azza wajalla. Dan barang siapa yang bermaksiat kepadaku, maka dia telah bermaksiat kepada Allah. Dan barang siapa yang taat kepada amir, kepada penguasanya, sungguh dia telah taat kepadaku. Kalau kita taat kepada pemerintah, penguasa, maka kita telah taat kepada Rasul. Ya Rasul, menyuruh kita untuk taat kepada pemerintah. Alaikum bisunnati, usikum bitaqullah, wasam'i wa ta'ah, wasam'i wa ta'ah, wa inta amara alaikum amtun. Beliau menyuruh kita untuk mendengar dan taat kepada pemerintah. Ketika kita taat kepada pemerintah kita, hakikatnya kita telah mentaati ucapan Rasul tadi. Karena beliau yang memerintahkan kita untuk mendengar dan taat kepada penguasa kita. Man ata'al amir faqad ata'ani. Orang yang man yuti'il amir, orang yang taat kepada penguasanya, sungguh dia telah taat kepada Allah. Sebaliknya, orang yang bermaksiat, membangkang kepada penguasanya, maka dia telah membangkang kepada Rasulullah. Berarti dia tidak mendengar pesan Nabi untuk mendengar dan taat kepada pemerintah. Nah, ini menunjukkan tentang kewajiban mendengar dan taat kepada pemerintah. Dan amir di sini tidak dibedakan apakah dia adalah amir yang fasik maupun amir yang soleh. Selama dia adalah amir kita, penguasa kita, maka kita diharuskan untuk mendengar dan taat kepada beliau. Baik, kita perkuat lagi dalilnya yang menunjukkan bahwasanya ketaatan dan mendengar kita kepada pemerintah bukan hanya terbatas pada pemerintah yang soleh saja. Karena di sana ada orang yang menganggap kalau ketaatan itu hanya kepada pemerintah yang baik saja. Adapun pemerintah yang zalim, maka wajib kita untuk membangkang dan wajib kita untuk memberontak, merubah kemungkaran tadi dan mengganti pemerintah tadi dengan pemerintah yang lain. Lihat dan dengarkanlah ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man ra'a min amiri syai'an yakrahuhu walyasbir. Barang siapa yang melihat dari penguasanya sesuatu yang dia benci, ya mungkin kezaliman yang dia lakukan, dan masing-masing kita benci dizalimi. Tapi apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Apakah beliau mengatakan maka memberontaklah? Beliau mengatakan walyasbir alaih. Maka adalah dia bersabar atas kezaliman tadi. Kalau dia memberontak kepada penguasanya, kemudian melepas bayatnya, barang siapa yang keluar dari penguasanya, meskipun hanya shiber, yaitu satu jengkal saja, menunjukkan sedikitnya, tapi dia melepaskan diri dari pemerintah dan penguasanya. Mata mitatan jahiliyah, maka dia meninggal dalam keadaan seperti meninggalnya orang-orang jahiliyah. Apa dan bagaimana mereka meninggal dunia? Meninggal dunia dalam keadaan tidak memiliki penguasa yang dia mendengar dan taat kepadanya. Karena orang yang melepaskan dari penguasa yang sah tadi dengan memberontak atau mengatakan ini bukan penguasa saya, ini bukan pemerintah saya, berarti dia telah melepaskan baiat kepada penguasa yang sah tadi. Kalau dia meninggal seperti meninggalnya orang-orang jahiliyah dahulu, karena orang-orang jahiliyah dahulu mereka tidak memiliki pemimpin yang mereka mendengar dan taat kepadanya, pemimpin yang menyeluruh. Kalau sekedar tokoh kabilah ada, tapi kalau pemimpin, penguasa, keseluruhan mereka yang mereka mendengar dan taat kepada penguasa tersebut, meskipun di luar kabilahnya, ini tidak ada di zaman jahiliyah. Nah, kalau seseorang meninggalkan pemerintahnya dan membelot dan memberontak kepada penguasanya, maka ketika dia meninggal dunia itu seperti meninggalnya orang yang ada di zaman jahiliyah. Dan ini bukan berarti mereka keluar dari agama Islam. Tapi segala sesuatu yang dinisbahkan kepada jahiliyah ini jelas perbuatan yang buruk dan tidak baik. Kita tidak senang untuk dinisbahkan kepada jahiliyah. Yang perlu diperhatikan di sini, mendengar dan taatnya kita kepada penguasa bukanlah mendengar dan taat yang mutlak, yang secara keseluruhan apa yang datang dari mereka harus kita dengarkan dan harus kita taati dan harus kita laksanakan. Ketaatan yang mutlak hanyalah kepada Allah dan juga Rasulnya. Ya ayyuhalladzina amanu atiullah wa atiur rasul. Inilah ketaatan yang mutlak. Adapun ketaatan kepada penguasa, maka ini adalah ketaatan yang terikat. Terikat dengan ketaatan Allah dan juga Rasul. Kalau sesuai dengan syariat Allah atau tidak bertentangan dengan syariat Allah, maka kita laksanakan dan kita dengarkan. Tapi kalau perintah tadi bertentangan dengan syariat Allah, itu adalah kemaksiatan atau disuruh untuk meninggalkan kewajiban, maka dalam keadaan demikian tidak boleh kita mendengar dan taat kepada perintah dari penguasa tadi. Artinya perintah dan juga perkara yang bertentangan dengan syariat tadi tidak boleh kita laksanakan. Adapun perintah-perintah yang lain dan perkara-perkara yang lain yang tidak bertentangan dengan syariat, maka harus kita laksanakan. Harus dibedakan antara dua perkara. Ahlu sunnah, misalnya ada 10 perintah. 2 di antaranya bertentangan dengan syariat Allah. 8 tidak bertentangan dengan syariat Allah. Maka mereka laksanakan yang 8, yang 2 mereka tidak mau melaksanakan. Ini ahlu sunnah wal jamaah. Kalau orang-orang khawarij, seandainya ada 2 yang bertentangan dengan syariat Allah, maka semuanya mereka tidak mau melaksanakan. Akhirnya mereka memberontak, akhirnya mereka membangkang, hanya karena ada kemaksiatan atau kezaliman yang dilakukan oleh pemerintah. Ini harus kita bedakan antara jalan ahlu sunnah wal jamaah dengan jalan orang-orang khawarij. Sehingga dalam ayat Allah tidak mengulangi wa ati'u. Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullah wa ati'ur rasul. Kemudian wa ulil amri minkum, tanpa disebutkan wa ati'u lagi. Dan sebagian ulama ada mengatakan rahasia dari dihilangkannya kalimat ati'u ketika disebutkan ulul amri adalah karena ketaatan kepada ulul amri adalah ketaatan yang terbatas, ketaatan yang terikat dengan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Adapun ketaatan kepada Allah, maka itu adalah mutlak. Ketaatan kepada Rasul adalah mutlak. Itulah yang bisa kita sampaikan pada halaqah kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai bertemu kembali pada halaqah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdullah Rai di kota Jember. Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halaqah Silsilah Ilmiah HSI Abdullah Rai.